Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala: al-adillatu min as-sunnati ala duhurihi. Dalil-dalil berupa hadis Nabi tentang kemunculan Al-Mahdi. Terdapat banyak hadis sahih yang menunjukkan kemunculan Mahdi. Dan hadis-hadis ini diantaranya ada hadis yang berupa nas, dalil tegas kemunculan Mahdi. Ada hadis yang menyebutkan ciri-ciri Mahdi saja. Saat kemudian akan aku sebutkan di sini beberapa hadis, dan dia sudahlah cukup untuk menetapkan kemunculan Mahdi di akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat. Ini ada catatan kaki nomor 1 berkaitan dengan hadis-hadis seputar Al-Mahdi. Istaqsa Al-Syeikh Abdul Alim Abdul Azim. Ini, ada seorang bernama Abdul Alim Abdul Azim mengumpulkan semua. Mengumpulkan semua hadis-hadis tentang Al-Mahdi fi risalatihi, dalam tesis beliau yang berjudul Ahadis Al-Waridah, hadis-hadis yang datang seputar Mahdi dalam timbangan ilmu jarah wa ta'dil. Ini adalah tesis yang beliau ajukan untuk mendapatkan gelar magister. Di sana beliau membicarakan hadis-hadis Mahdi, menyebutkan imam yang meriwayatkannya, dan menyebutkan perkataan para ulama tentang sanad masing-masing hadis dan penilaian terhadap hadis. Suma natijah, kemudian hasil alati tawassala ilaiha, yang hasil atau kesimpulan yang beliau bisa simpulkan darinya. Maka siapa yang ingin mendapatkan keterangan panjang lebar tentang hadis-hadis Mahdi, maka tidak jadi ya mentelaah buku ini, karena dia adalah referensi yang paling luas, yang paling lengkap membicarakan tentang hadis-hadis Mahdi sebagaimana pujian yang diberikan oleh Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad untuk buku ini, yang beliau katakan di Majalatul Jami'ah Al-Islamiyah. Wa jumlatu ma dzakarahu fi hadhihi risalah, dan jumlah dari riwayat yang beliau sebutkan dalam tesis beliau itu, jumlah total dari hadis yang marfu dan riwayat para sahabat dan yang lainnya, jumlah totalnya beliau menyebutkan ada 336 riwayat. 32 di antaranya berupa hadis marfu, dan 11 diantaranya adalah atsar riwayat sahabat. Namun ya tadi kok bisa sampai 300 ya, karena jalurnya banyak, sanad-sanadnya banyak. Ya, kalau semua sanadnya, totalnya sanadnya tadi 336 tadi. Tadi tapi kalau cuma matannya, redaksinya, maka yang hadis marfu 32, yang atsar sahabat 11. Ada yang sahih dan ada yang hasan. Riwayat yang tegas menyebutkan Mahdi ada 9 hadis dan 6 atsar. Wal baqi, sedangkan sisanya cuma menyebutkan ciri-ciri dan indikator yang menunjukkan kalau dia adalah al-Mahdi. Dan banyak dari pakar hadis yang telah menilai sahih hadis-hadis tentang al-Mahdi, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah fi Naqdi Kalami Syiah wal Qadariyah. Ya, buku yang ditulis oleh Ibn Taimiyah khusus untuk membahas Syiah. Minhajus Sunnah fi Naqdi Kalami Syiah wal Qadariyah. Jalan sunnah untuk membatalkan, membantah perkataan Syiah dan Qadariyah. Demikian juga Ibnu Al-Qayyim dalam bukunya Al-Manar Al-Munif fi Sahih wa Dha'if. Sebagaimana hadis tentang Al-Mahdi juga dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di kitab beliau An-Nihayah yang disebut juga dengan Al-Fitan wal Malahim dan ulama-ulama yang lain. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhuju fi ummati fi akhir ummati al-Mahdi, akan muncul di generasi akhir umatku al-Mahdi. Yuskihillahu al-ghaitha, Allah akan turunkan hujan kepadanya. Watukhrijul ardu nabataha, dan di masa al-Mahdi di samping banyak hujan, tanah pun mengeluarkan tertumbuhannya. Wayu'ti al-mala sihahan, dan al-Mahdi ini akan bagi-bagi harta kepada kaum muslimin sihahan, dengan sama rata. Wa takthurul masyiyah, dan binatang ternak pun berlimpah ruah, kambing pada cepat beranak, sapi juga pada cepat beranak di musim, di masa al-Mahdi. Wa ta'dhumul ummah, dan besarlah dan agunglah umat Islam. Ya'isu, beliau hidup, artinya beliau berkuasa selama 7 atau 8 tahun. Di sini diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan hadis yang sanadnya sahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Albani mengatakan ini adalah sanad yang sahih, para perawinya adalah perawi yang thiqah. Wa anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku gembirakan kalian dengan kedatangan Al-Mahdi. Yuba'as, yang dia dimunculkan, al-akhtilafin minan nas, ketika manusia dalam kondisi berselisih dan dalam kondisi guncang, maka dia akan memenuhi bumi dengan qistan wa adlan, keadilan dan keadilan, sebagaimana bumi telah penuh dengan kezaliman dan kezaliman. Dan ridha kepada Al-Mahdi, sakinu sama, penghuni langit, itu para malaikat. Wasakinul ard, dan penghuni bumi, itu manusia, binatang-binatang, jin. Yaksimul mala sihahan, dia akan membagikan harta kepada kaum muslimin sihahan. Ini ada faqala lahu dicetakan saya rajulan, tentu ini salah. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang yang bertanya, masihahan wa nabi, apa itu sihahan? Nabi katakan, bisawiyati bainan nas, dibagi rata pada semua orang. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah akan memenuhi pada hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecukupan, dan akan mencukupi mereka keadilan al-Mahdi Sampai-sampai dia perintahkan penyeru untuk berseru, maka sang penyeru mengatakan, man lahu fi malin hajatun, siapa yang masih butuh duit, siapa yang masih perlu harta, fama yakumu minan nas ila rajulun, maka tidak ada yang ngacung, tidak ada yang berdiri kecuali cuma satu orang. Semua dikasih harta, harta berlimpah, semuanya diberi dengan jumlah yang sama dan sama besarnya. Kemudian diumumkan, siapa yang masih kurang, siapa yang perlu harta, maka tidak ada ketika itu kaum muslimin yang berdiri menyatakan kalau dia butuh bantuan harta kecuali satu orang saja. Fayaqul, maka sang penyeru berkata kepada orang yang berdiri tadi, i'ti as-sadana ay al-khazina, silakan kau datangi penjaga gudang. Fakullahu, kemudian katakan pada penjaga gudang, innal mahdi ya'muruka an tu'tiyani malan, sesungguhnya mahdi memerintahkanmu untuk memberikan harta padaku. Nah, akhirnya dia datang ke gudang, ngomong sebagaimana yang diminta. Maka jawaban penjaga gudang, uhsu, tumpahkanlah, ambillah. Dalam bahasa Jawa, ciduklah semaumu. Hatta idza hajarahu, sampai kemudian ketika dia wallahu mungkin maknanya memangkunya, wa abrozahu, kemudian dia memunculkannya, dia sudah memisahkannya, memisahkan apa yang dia mau ambil dari tadi. Setelah diambil, kemudian telah dia pisahkan. Nah, setelah demikian, maka ini nyiduknya menyiduk duit. Duit-duit sudah diambil, sudah mau dibawa, nadima, dia menyesal. Kemudian dia mengatakan pada dirinya sendiri, kuntu ajsa'a ummati Muhammadin nafsan, aku adalah umat Muhammad yang jiwanya paling rakus, enggak merasa cukup dengan harta yang sudah ada, padahal hartaku juga sudah banyak, masih rakus dan minta kurang. Awa ajiza anni mawasa'ahu, apakah tidaklah mencukupi untukku apa yang cukup untuk mereka? Mereka beda dengan pembagian harta yang diberikan oleh Al-Mahdi, semua orang cukup. Kenapa aku sendiri yang enggak cukup? Qal, Nabi mengatakan, fayarudduhu, maka orang tadi ini ngomong kepada penjaga gudang ingin memulangkan, enggak jadi. Tak pulangkan ya. Fala yukbal minhu, maka tidak diterima. Tidak bisa diterima, tidak bisa dipulangkan. Sudah diambil, duitnya sudah diambil, tidak boleh dikembalikan. Ini bukan barang yang sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan. Duitnya sudah diambil, tidak boleh dikembalikan. Dilarang mengembalikan duit. Dilarang mengembalikan, mengembalikan duit, dilarang. Fayuqalulahu, dikatakan kepadanya, boleh jadi Mahdi yang mengatakan padanya atau penjaga gudang yang mengatakan padanya, innala na'khudhu syai'an a'tainahu, kami tidak akan menerima kembali sesuatu yang telah kami berikan. Maka demikianlah keadaan kaum muslimin selama 6 atau 8 tahun atau 9 tahun, thumma la khaira fil 'aysi ba'dahu, kemudian tidak ada kebaikan hidup setelahnya. Atau Nabi mengatakan, thumma la khaira fil hayati ba'dahu, tidak ada kebaikan hidup setelahnya. Diatkan oleh Imam Ahmad, Al-Haisami mengatakan, diatkan oleh Tirmidzi dan yang lain dengan peringkasan yang banyak, diriatkan oleh Imam Ahmad dengan beberapa sanad, dan Abu Ya'la dengan penyingkatan yang banyak, dan para perawinya adalah perawi fiqah. Wa fi hadza, maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwa setelah kematian Mahdi maka yang muncul adalah kejahatan dan fitnah yang besar. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahdi minna min ahlal baiti yuslihu Allahu fi lailatin. Sesungguhnya al-mahdi itu minna, berasal dari kami, keluarga Nabi. Allah akan memperbaiki al-mahdi fi lailatin, dalam satu malam. Di sini dilihat oleh Imam Ahmad, Sa'amat Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Dan hadis ini juga dinilai oleh sahih oleh Al-Albani di sahih Jami' Saghir. Hadis ini pernah kita baca, hadis Ali ini yang kita baca di ini, buku akidahnya Syaikh Fauzan, Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, yang pernah mengikutinya, maka hadis ini, hadis Ali ini pernah kita baca di Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Dan ketika itu ada pertanyaan yang ditanyakan pada saya, apa makna yuslihullahu fi lailatin, dan saya katakan saya tidak tahu. Di pelajaran Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad ada hadis Ali ini, dan ketika itu ada yang tanya apa makna yuslihullahu fi lailatin, dan saya, jawaban saya ketika itu saya tidak tahu, dan ya, di sini ada jawabannya, apa makna Allah memperbaikinya, memperbaiki al-mahdi dalam waktu satu malam. Maknanya adalah adalah sebagaimana perkataan Ibnu Katsir, artinya yatubu alaih, Allah memberikan taufik padanya untuk bertobat dan menerima, kemudian dia pun bertobat dan Allah terima tobatnya. Wa yuwaffiq, dan Allah berikan taufik padanya, Allah berikan ilham padanya. Wa yursyiduhu, dan Allah memberikan bimbingan kepadanya. Ba'da alam yakun kadzalika, setelah dulunya keadaan Ahl Mahdi tidak semacam itu. Maka Allah Allah, mungkin al-mahdi itu keadaannya sebelumnya dia bukanlah seorang yang bagus agamanya, bukan seorang yang taat beragama, untuk jadi perubahan besar-besaran pada dirinya cuma dalam jangka waktu satu malam. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahdi minni, mahdi itu berasal dari keturunanku. Cirinya, ciri fisik mahdi adalah ajla jubhati, nonong dahinya, aknal anfi. Main kita baca apa aknal anfi? Panjang ujung hidungnya, mancunglah kurang lebih demikian. Yamlal arda qistan wa adlan, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan keadilan, sebagaimana bumi penuh dengan kezaliman, wajauran dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Diriatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Muslim. Adz-Dzahabi tidak setuju dengan perkataan Al-Hakim. Beliau mengatakan Imran, salah seorang perawi hadis, adalah dhaif, dan dia tidak dipakai, diriwayatkan, dipakai riwayatnya oleh Muslim. Al-Mundziri mengomentari sanad Abu Dawud, dalam sanadnya terdapat Imran bin Al-Qattan atau Al-Qattan yang kunyahnya Abdul Awam, Imran bin Dawud Al-Qattan Al-Basri. Nah, Imran Al-Qattan ini istashhada bihi Al-Bukhari, dipakai oleh Al-Bukhari, namun bukan dalam usul, namun dalam syawahid. Bukan dalam usul, namun dalam syawahid. Bukan ihtajja bihi Al-Bukhari, namun istashhada bihi Al-Bukhari. Beda. Kalau seorang perawi itu dikatakan ihtajja bi Al-Bukhari, artinya Bukhari memakainya dalam usul. Tapi kalau istashhada Al-Bukhari, artinya Bukhari memakainya sebagai syawahid, penguat. Dan pernah kita sampaikan bahasanya yang disebut hadis itu hadis sahih Bukhari atau sahih Muslim adalah hadis yang dibawakan dan disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dalam usul. Hadis-hadis yang jadi usul, yang jadi pokok, bukan hadis-hadis yang statusnya syawahid atau mutaba'at. Nah, kalau satu perawi itu dipakai oleh Bukhari sebagai syahid atau dipakai oleh Muslim sebagai mutaba'at, maka tidak bisa kita katakan dia adalah perawi Bukhari atau perawi Muslim. Yang disebut perawi Bukhari atau perawi Muslim adalah perawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim dalam al-usul. Wawasakaw Afan bin Muslim, Afan bin Muslim menilai siqa dan menyanjungnya dengan sanjungan yang baik Yahya bin Zaid Al-Qattan, namun dinilai da'if oleh Yahya ibn Ma'in dan An-Nasa'i. Zahabi dalam Al-Mizan, Mizanul I'tidal, mengatakan, mengutip perkataan Imam Ahmad, aku berharap dia adalah seorang yang hadisnya saleh, sedangkan Abu Dawud mengatakan da'if. Kesimpulan Ibnu Hajar tentang beliau, sudukun atau sadukun yahimu, dia adalah seorang yang seorang yang jujur, yang benar, yahim, namun kadang salah paham. Warumiyah bira'il khawarid, dan beliau tertuduh memiliki paham khawarid. Sedangkan Ibnu Qayyim mengomentar sanad Abu Dawud dengan beliau katakan sanadnya jayyid, sedangkan Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. Kemudian dari Ibunda Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mahdi itu dari keturunanku, tepatnya dari keturunan Fatimah. Diriwayatkan Abu Dawud, Al-Albani mengatakan sahih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa bin Maryam turun ke bumi, lalu berkatalah pemimpin kaum muslimin ketika itu yang namanya Al-Mahdi. Al-Mahdi berkata kepada Isa, ta'ala salibina, mari kemari, salibina, jadilah engkau imam sholat kami. Maka Isa menolak dengan mengatakan, la inna ba'dukum amiru ba'din, sebagian kalian adalah imam salat bagi sebagian yang lain, takrimatallahi hadhil ummata, sebagai bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Diriwayatkan Al-Haris bin Abi Usama di kitab beliau namanya Musnad, sebagaimana disebutkan oleh Al-Manaq Al-Munif. Ibnu Qayyim mengatakan sanadnya jayyid, dan Syekh Abdul Alim di tesisnya tentang masalah hadis Mahdi menilai sahih hadis ini. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Minalladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfahu," di antara kita kaum muslimin nanti akan ada seorang yang Isa bin Maryam salat bermakmum padanya. Artinya apa? Mahdi. Ini Mahdi, dan dia jadi imam, maka Nabi Isa bermakmum padanya. Dia kenal Ibnu Aim dalam Akhbar Al-Mahdi, sebagaimana dikatakan Suyuti dalam Al-Hawi. Dan Suyuti mengisyaratkan daifnya hadis ini. Al-Munawi juga mengatakan demikian. Namun di sisi yang lain, Al-Albani menilainya sahih. Sedangkan Syaikh Abdul Alim dalam tesis beliau tentang masalah hadis-hadis Mahdi mengatakan sanadnya hasan karena hadis-hadis penguatnya, artinya statusnya sanadnya hasan li ghairihi. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhabu," tidaklah habis atau tidaklah berakhir dunia sampai orang-orang Arab yamliku atau yamlikul araba rajulun, sampai orang-orang Arab itu diatur, dipimpin oleh seseorang dari keluargaku. Yuati'u ismuhu ismi, yang nama dia sama dengan namaku. Dalam riwayat yang lain, nama dia sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih, Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Sedangkan yang wafi riwayatin, yang ada tambahan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, diriwayatkanlah Abu Dawud. Al-Albani mengatakan sahih. Dan dua riwayat ini intinya, inti permasalahannya pada seorang perawi bernama Asim bin Abi Najud, dan dia adalah seorang yang siqah. Status hadisnya adalah hasan. Imam Ahmad berkomentar tentang Asim, beliau katakan dia adalah seorang yang saleh. Wa ana akhtar, kalau di tempat saya, qara'inahu, ada cetakan yang lain, bukan nun namun ta, qira'atahu. Ini cetakan baru. Ini. Qara'inahu, dan aku memilih qara'inahu. Qara'inahu indikator, mungkin qira'atahu. Karena dia pakar qira'ah, hafaz an Asim. Ada qira'ah hafaz an Asim. Nah, Asim itu siapa? Hafaz an Asim, qira'ah yang kita pakai di mushaf, qira'ah hafaz an Asim. Nah, Asim itu namanya Asim bin Abi Najud. Kalau Abu Hatim fihi, Abu Hatim berkomentar tentang beliau, mahalluhu, status orang ini menurutku adalah, dia adalah orang yang jujur, hadisnya saleh, namun dia bukanlah pakar hadis. Al-Qayyim mengatakan, lam yakun fihi ila su'al hifdi, tidaklah dia ini tidaklah status yang kecuali jelek hafalannya. Waqala Dhurqutni, Dhurqutni mengatakan fi hifdhihi syai', hafalannya bermasalah. Adz-Dzahabi mengatakan sabatun fil qiraah. Dalam masalah qiraah Quran, beliau itu thiqah. Dalam masalah qiraah, beliau itu sabat. Sabat itu ya sebutan sama dengan thiqah. Ini adalah seorang perawi yang kredibel, yang terpercaya untuk meriwayatkan bacaan Al-Qur'an. Wa huwa fil hadis duna sabat. Namun beliau dalam bidang hadis duna sabat. Derajatnya di bawah thiqah. Sodukun yahim, tepatnya derajatnya orang yang jujur benar namun sering keliru. Kalau melakukan hadis sering keliru. Keliru lafaz, keliru ini. Kalau membawakan ke Al-Qur'an enggak keliru. Nah, kalau membawakan redaksi hadis kebolak-balik keliru. Ro jadi za, za jadi ro atau apa. Wa hasanul hadis, sehingga derajatnya cuma ya, kalau tidak ada rawi yang lain bermasalah, maka cuma ada keberadaan Asim bin Abi Najud ini menyebabkan hadisnya derajatnya hasan. Sedangkan Ahmad dan Abu Zur'ah mengatakan siqah. Waqala aidan, Adz-Dzahabi juga mengatakan Asim bin Abi Najud ini dipakai oleh Syekhan, oleh Bukhari dan Muslim, namun berganding dengan yang lain. Tidak, dia menjadi pokok dan sendirian. Ini kemarin telah kita sampaikan kaidah tentang namanya kriteria Bukhari dan Muslim. Maka seorang perawi yang dipakai oleh perawi Muslim bergandengan, kemudian dia meriwayatkan hadis yang di luar Bukhari dan Muslim, namun dia sendirian, itu tidak bisa dikatakan di sini sahih menurut kriteria Bukhari atau Muslim. Karena kriteria Bukhari, dia ini dipakai dengan syarat bergandengan, berbarengan dengan yang lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan tentang Asim bin Abi Najud, sadukun lahu awham, dia seorang yang jujur, non banyak kelirunya. Hujjatun fil qiraah, padahal beliau pakarnya, beliau hujjah, riwayat beliau dalam qiraah hujjah. Namun riwayat beliau dalam hadis perlu di dicek lebih dalam lagi. Itu di antara ini hal ini ya, di antara bukti kehebatan para ulama jahr wa ta'dil. Ada seorang perawi yang mereka ketahui rawi ini perlu kajian yang lebih dalam kalau dia meriwayatkan hadis, namun apa istilahnya, ya tidak masalah hujah kalau dalam masalah qiraah. Maka bisa dibedakan, ini dalam masalah ini dia hujah, dalam masalah ini ya, dia perlu dibahas lebih dalam lagi. Apakah ini termasuk wahamnya, apakah ini termasuk wahamnya ataukah tidak. Contoh yang lain adalah Al-Waqidi. Al-Waqidi adalah orang yang sangat bermasalah kalau meriwayatkan hadis. Kalau meriwayatkan hadis, Al-Waqidi adalah orang yang sangat bermasalah. Derajatnya sangat rendah kalau dalam masalah hadis. Dia mungkar atau apa. Namun dia adalah riwayatnya adalah satu riwayat yang tidak bermasalah kalau dia meriwayatkan sirah. Ada yang ngeriatkan sirah, tidak masalah, diterima riatnya. Ngeriatkan hadis halal haram, tidak diterima, ditolak riatnya. Kalau dalam masalah sirah, dia imamnya. Dalam masalah sirah, dia imamnya. Masalah hadis, masalah halal haram, dia tidak dipakai. Bahwa yang sama, kalau riatnya dalam masalah ini kepakai, dalam riat ini dibuang. Jika dia ngeriatkan hadis, dibuang. Ngeriatkan sirah, dipakai. Kemudian hadis ini, hadis yang terakhir kita baca, Abdullah bin Mas'ud, ya, bisa kita katakan ada faedah lughawiyah di sini. Ini ada namanya dalam bahasa Arab, kata itu ada satu kata yang namanya tawattu'. Ini ada kata yang namanya taraduf, sinonim. Sinonim itu lafadznya beda, tapi maksudnya sama. Itu taraduf, sinonim. Lafadznya beda, lafadznya beda, namun sama. Namun sama. Baitun sama manzilun misalnya, atau rihalun artinya rumah. Baitun, kosrun, manzilun, rihalun, maknanya sama, rumah. Tertuju pada benda yang sama, dinamai dengan beberapa nama. Taraduf. Ada istirak, mustarak. Mustarak itu ada satu kata yang sama, namun dia punya banyak makna yang beda-beda. Istirak, mustarak, kata yang sama, namun dia bisa jadi acuan untuk si A, jadi acuan si B, jadi acuan si C. Ainun, mata. Ainun itu mustarak. Dia bisa airnya mata kepala, bisa air artinya mata air. Mata kepala sama mata air sangat beda. Mata kepala sama mata air sangat beda. Nanti dalam bahasa Arab disebut ainun. Ainun itu bisa artinya mata kepala, bisa artinya mata air. Nah, ada yang namanya tawattu. Ada namanya tawattu. Tawattu itu dua kata lafadznya sama. Dua kata lafadznya sama, objeknya beda. Dua kata lafadznya sama. Kalau taraduf tadi katanya beda ya, lafadznya beda, kata-katanya beda, namun objeknya sama. Maka apa beda tawattu sama mustarak? Mustarak katanya sama, ainun, ainun. Ainun ini mata kepala, ainun ini mata air. Tawattu dua kata lafadznya sama, bendanya beda. Maka beda antara tawattu dengan mustarak. Kalau tawattu lafadznya beda, lafadznya sama, bendanya beda. Namun dua benda ini punya pokok sifat yang sama. Pokok sifat yang sama. Pokoknya saja. Pokoknya saja yang sama. Namun kembangannya beda. Maka ada di sini kita lihat ada Muhammad bin Abdullah. Orangnya beda. Nama Muhammad dengan Muhammad di sini kata Nabi sebut tawattu. Muhammad dengan Muhammad di sini Nabi sebut tawattu, tidak Nabi sebut istirak. Namun Nabi sebut tawattu. Dia punya kesamaan. Antara Muhammad dan Muhammad itu punya kesamaan. Karena Muhammad ini ketuanyanya Muhammad itu. Namun kemudian hal-hal yang lainnya berbeda. Namun ada titik kesamaan di antara keduanya. Ini dalam bahasa Arab disebut tawattu. Kemudian ba'du ma fi sahihain min ahadits bima yata'allaqu bil mahdi. Beberapa hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berkaitan dengan al-mahdi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimanakah keadaan kalian ketika Isa putra Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian, pemimpin kalian adalah orang dari kalian sendiri? Maka di sini tidak ada penegasan itu namanya Mahdi, namun di sini isyarat, cuma menyebutkan sifat. Yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang tadi telah kita baca. Maka Mahdi itu adalah jadi imam pemimpin kaum muslimin saat turunnya Isa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah henti-henti sekelompok dari umatku berperang membela kebenaran, zahirin dalam keadaan menang, dalam keadaan terang-terangan sampai hari kiamat. Dan telah kita bahas sampai hari kiamat di sini maknanya sampai sesaat sebelum kiamat. Kita takwil dengan sampai sesaat sebelum kiamat mengingat hadis tentang bertiupnya angin lembut. Kalau Nabi katakan, lalu turunlah Isa putra Maryam, lalu pimpinan kaum muslimin yaitu Al-Mahdi, namun di sini disebutkan namanya adalah Al-Mahdi, mengatakan pada Isa, ta'ala salibina kemari, jadilah engkau imam salat kami. Maka Isa mengatakan tidak, saya sebagian kalian adalah pemimpin sebagian yang lain sebagai bentuk pemulihan Allah untuk umat ini. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir ummati khalifatun, akan ada di generasi akhir umatku penguasa, yahsul mal hasyan, dia akan mencurah-curahkan harta dengan curahan, artinya tanpa hitungan. La ya'uduhu adadan, kurang alif kalau dicetakan saya. Dia tidaklah menghitungnya dengan menghitungnya. Dia bagi membagikan itu ya, sok sok sok sok kok kemudian ditung nih, namun ngambil banyak, ini untukmu, siapa yang kurang? Enggak ada kecuali satu orang. Al-Jariri yang namanya aslinya Al-Jariri, nama aslinya Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas Al-Jariri Al-Basri, ahli hadis, penduduk Basrah, siqah, dan ikhtalata bercampur hafalannya 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau meninggal tahun 144 Hijriah. Al-Jariri salah seorang perawi hadis mengatakan, aku berkata kepada Abu Nadrah, Abu Nadrah Al-Mungdir bin Malik bin Qit'ah Al-Abadi Al-Basri Siqah, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sejumlah sahabat, wafat tahun 108 Hijriah. Beliau tabi'in Abu Nadrah ini. Wa Abu'l-Ala, Abu'l-Ala Yazid bin Abdullah bin Sikhir Al-Amiri, seorang tabi'in Siqah, meriwayatkan hadis dari sejumlah sahabat, wafat tahun 108 Hijriah. Maka Al-Jarir berkata dan bertanya kepada dua orang tabi'in, apakah anda berdua berpandangan bahasanya khalifah yang dimaksudkan adalah Umar bin Abdul Aziz? Maka keduanya mengatakan bukan, yang dimaksudkan adalah Al-Mahdi. Maka hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini tatulu ala amrain, menunjukkan, bisa kita simpulkan dua kesimpulan. Yang pertama, ketika turun Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam dari langit ke bumi, yang memegang tampuk kekuasaan memimpin kaum muslimin adalah seorang dari juga kaum muslimin. Dan di sini menunjukkan bahasanya amir atau pemimpin kaum muslimin tersebut hadir ke tempat sholat untuk memimpin sholat, dan dia sholat memimpin kaum muslimin. Nah, saat itu ketika Isa sudah turun, dia meminta Isa saat turun untuk maju li sholiya lahum, untuk menjadi imam sholat mereka. Ya dulu maka hal ini dia memimpin sholat, dia mau datang ke masjid untuk memimpin sholat dan seterusnya, maka ini menunjukkan dan mensyaratkan pastinya dia adalah seorang pemimpin yang saleh dan seorang pemimpin yang berada di atas hidayah. Maka meskipun riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim ini tidak ada penegasan kalau dia adalah Al-Mahdi, akan tapi riwayat-riwayat tersebut menunjukkan sifat seorang yang saleh yang menjadi imam kaum muslimin pada waktu itu. Maka jat ala hadis, dan terdapat sejumlah hadis di luar Bukhari dan Muslim, di Sunan, di Musnad dan yang lainnya, yang menafsirkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana riwayat-riwayat di luar Sahihain menunjukkan bahasanya orang saleh tersebut bernama Muhammad bin Abdullah. Yukalu lahu, dan dia disebut Al-Mahdi. Dan yang namanya hadis, yang namanya dalil, sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Dan di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Haris bin Abi Usama, yang dia punya kitab hadis namanya Musnad. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa bin Maryam turun, maka berkatalah pemimpin kaum muslimin, Al-Mahdi, kemari, tolong jadilah engkau imam salat kami. Fawayatul makariyat ini yang tadi juga telah disebutkan di depan, bahasanya imam atau pemimpin yang disebutkan dalam Sahih Muslim, yang pemimpin tersebut meminta kepada Isa bin Maryam supaya maju menjadi imam sholat, dia adalah seorang yang disebut dengan sebutan Al-Mahdi, sedangkan nama aslinya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Al-Alawi, keturunan Ali. Al-Fatimi, anaknya Fatimah Al-Hasani, keturunan Hasan, ini bukan keturunan Husain. Tidak sebagaimana Mahdi yang diklaim oleh orang Syiah, yang mereka dalam keyakinan orang Syiah Mahdi adalah keturunan Husain. Waqad awada Syekh Siddiq Hasan Khan, Siddiq Hasan Khan telah membawakan dalam kitabnya Al-Idha'ah sejumlah yang banyak dari hadis-hadis tentang Mahdi. Dan beliau letakkan hadis yang terakhir yang beliau bawakan adalah hadis Jabir yang ada dalam Sahih Muslim. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis Sahih Muslim ini tidaklah disebut kata-kata Al-Mahdi, namun tidak ada kemungkinan untuk hadis ini dan hadis-hadis semisal kecuali yang dimaksudkan adalah Al-Mahdi yang ditunggu, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadis yang telah lewat dan berbagai riwayat yang banyak. Kemudian kemutawatiran hadis-hadis Mahdi telah lewat, telah saya sebutkan berbagai hadis dan hadis-hadis yang lain yang tidak dikutip di sini karena khawatir terlalu panjang, yang menunjukkan bahasanya hadis-hadis tentang Mahdi itu statusnya mutawatir maknawi. Dan ini telah ditegaskan oleh sejumlah imam dan sejumlah ulama, dan akan aku sebutkan di sini sebagian dari perkataan mereka. Ini mutawatir artinya adalah hadis yang sanadnya banyak, tidak mungkin bohong, para perawinya tidak mungkin bikin kesepakatan untuk bohong. Dan mutawatir itu ada dua macam, ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Ini, mutawatir lafzi adalah hadis yang diriatkan oleh orang yang jumlahnya sangat banyak dan semua orang yang meriatkannya redaksinya sama atau hampir sama. Redaksinya sama atau hampir sama, dan mutawatir jenis ini sangat sedikit. Di antara yang sedikit tersebut adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas nama diriku, maka hendaklah dia tinggal di neraka. Sedangkan yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu adalah hadis yang meriatkan banyak, dan hadis tersebut redaksinya semuanya beda-beda. Ini, redaksi A beda dengan redaksi B, beda dengan redaksi C dan seterusnya, namun semuanya bertitik temu pada titik temu yang sama. Bertitik temu dengan titik temu yang sama menceritakan isbat menetapkan adanya Mahdi misalnya, atau menetapkan adanya siksa kubur. Hadisnya ceritanya beda-beda, redaksinya tidak sama, namun semua hadis ini punya titik temu yang sama, menetapkan adanya azab kubur, menetapkan adanya Mahdi, maka itu disebut mutawatir maknawi. Al-Hafidh Abul Hasan Al-Abari, dan dia adalah Al-Imam Al-Hafidh pakar hadis Abul Hasan Muhammad bin Husain As-Sijistani, karena mujawidan sabatan. Beliau adalah seorang yang mujawid, seorang yang mungkin maknanya bagus bacaan Qur'annya. Sabatan seorang yang siqah, musannifan, dia adalah juga seorang penulis. Dia mendapatkan riwayat dari Ibnu Khuzaimah dan orang yang selevel dengan Ibnu Khuzaimah. Dia punya kitab karyanya, karya tulis dengan judul Manaqib Asy-Syafi'i, keistimewaan-keistimewaan Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 363. Beliau Al-Hafidh Abul Hasan ini mengatakan qad tawattaratil akhbar, maka hadis-hadis telah mutawatirlah hadis dan telah terkenallah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan adanya Mahdi. Dan bahasanya Mahdi itu adalah dari keluarga beliau, dan Mahdi ini akan berkuasa di muka bumi selama 7 tahun. yang dia lakukan, dia akan penuhi bumi dengan keadilan. Dan bahasanya Isa alaihissalam akan turun, akan keluar, lalu Isa akan membantu Mahdi untuk membunuh Dajjal, karena Mahdi ketika itu memerangi Dajjal. Dan Mahdi inilah yang akan jadi imam, imam sholat umat ini, kaum muslimin. Dan Nabi Isa pun sholat bermakmum padanya. Kemudian yang kedua adalah perkataan Muhammad Al-Bara Zanji dalam kitabnya Al-Isya'ah di Asrati Sa'ah. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Rasul. Nama yang enggak boleh, Abdul Rasul. Bin Abdul Sayyid Al-Hasani. Bin Abdul Sayyid, kalau ini nama Allah. Ini salah satu nama Allah adalah As-Sayyid. Sebagai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan As-Sayyid, As-Sayyidu wallahu, As-Sayyidu wallahu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bin Abdul Sayyid Al-Hasani Al-Barazanji. Dia adalah ulama ahli fikih Syafi'iyah. Dia punya pengetahuan tentang tafsir dan sastra, mengadakan perjalanan ke Baghdad, Damaskus dan Mesir. Akhirnya kemudian berdomisili di kota Madinah dan mengajar di kota Madinah. Wafat pada tahun 1103 Hijriah dan beliau punya sejumlah karya tulis. Dalam kitabnya Elisa Ahli Asrati Sa'ah beliau mengatakan bab yang ketiga tentang syarat-syarat yang besar dan tanda-tanda dekatnya kiamat yang akan disusul dengan terjadinya kiamat. Tentu adalah satu hal yang tanda yang banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Mahdi, dan Mahdi itu adalah tanda pertamanya, tanda dekatnya kiamat yang pertama. Dan ketelah bahasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan Mahdi, meskipun riwayatnya macam-macam, namun la taqatutan hasiru, namun hampir-hampir tidak bisa dihitung. Demikian banyaknya. Beliau juga mengatakan, Anda telah mengetahui bahasanya hadis-hadis keberadaan Mahdi dan kemunculan Mahdi di akhir zaman, dan dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah keturunan Fatimah alaihi salam, balaghat haddat tawatur al-ma'nawi, telah sampai derajat mutawatir ma'nawi, maka tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Catatan kaki nomor 4 dari penulis Asratu Sa'ah, wa ta'bidul asma' li ghairillah, nama yang berisi penghambaan kepada selain Allah, la yajuz, dan nama yang tidak boleh. Ini ngomentari nama bapak beliau Abdul Rasul. Kemudian Al-Alamah Muhammad Safariyani Al-Hambali. Beliau adalah Al-Alamah Muhammad Salim As-Safariyani, seorang pakar atau ulama dalam bidang hadis, usul fikih dan sastra, muhakkik, dan seorang ulama yang peneliti, lahir di daerah Safariyan min Qura Nablus, yang merupakan satu nama desa yang ada di daerah dan di kota Nablus, Palestina. Lahu iddatu mu'allafat, beliau punya banyak karya, di antaranya adalah Mangduma dalam masalah akidah, Sa'ir dalam masalah akidah, dan beliau sarah sendiri Mangduma tersebut dengan sarah yang beliau beri judul Lawami' atau Lawa'ih Al-Anwar Al-Bahiyah Wasawati Asral Al-Athariyah Al-Mudiyah Lissarah Durah Mudiyah fil aqdil firqatil mardiyah. Beliau juga punya buku tentang masalah adab, Ghidaul Albab, Sarah Mandulmatul Adab. Beliau juga punya karya Nafathatu Sadril Makmat wa Qurratil Ainil Mas'ad, Sarah Thulathiyat Musnad Imam Ahmad. Ada namanya, ada hadis itu disebut Thulathiyat. Ini ada satu hadis disebut Thulathiyat. Itulah hadis yang antara imam periyat hadis dengan rasul itu cuma perawinya cuma 3 orang saja. Maka Thulathiyat Imam Ahmad adalah hadis-hadis yang ada dalam Musnad Imam Ahmad, namun cuma ada 3 rawi saja antara rasul dengan Imam Ahmad. Ini tentu hadis yang punya nilai unggul dari sisi ini. Ada khumasiyat. Kalau khumasiyat cuma 5 perawi. Rata-rata, kalau rata-rata, kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan buku-buku hadis yang lain, rata-rata antara rasul dengan imam pencatat hadis, ada sahabat dan di bawahnya, itu rata-rata 6 dan 7 perawi. Ini 6 dan 7 perawi. Kok ada yang 4? Maka ini istimewa, lebih di atas rata-rata. 5 ada juga sudah di atas rata-rata, apalagi 3. Beliau wafat tahun 1188 Hijriah di kota Nablus, Palestina. Nah, Safaryani mengatakan waqad kathurat bi khuruji al-Mahdi ar-riwayat, terdapat banyak riwayat tentang kemunculan Mahdi sampai derajat mutawatir maknawi. Dan itu satu hal yang terkenal di antara para ulama Ahlussunnah sampai terhitung sebagai bagian dari akidah Ahlussunnah. Kemudian belum menyebutkan sejumlah hadis dan atsar sahabat tentang kemunculan Mahdi. Dan di antara nama sahabat yang meriwayatkan hadis Mahdi dan nama beberapa sahabat meriwayatkan hadis tentang Mahdi, kemudian beliau mengatakan maka terdapat riwayat dari man, dari para sahabat yang disebutkan namanya dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya, radhiyallahu anhum, mereka melakukan riwayat yang demikian banyak. Wa antabi'in min ba'dihim, dan para tabi'in setelah mereka. Yang riwayat ini demikian banyak sehingga totalnya menunjukkan al-ilma al-qat'i, ilmu yang pasti tentang keberadaan Mahdi. Sehingga beriman dengan kemunculan Mahdi adalah sebuah kewajiban, kama huwa muqarrarun inda ahli al-ilmi, sebagaimana ini adalah satu keyakinan baku para ulama yang tercatat dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Asy-Syaukani mengatakan hadis-hadis tentang kemutawatiran Mahdi yang ditunggu alati amkan al-wukuf alaiha, yang bisa saya ketahui di antaranya ada 50 hadis. Yang hadis tersebut, 50 hadis tersebut, kata Syaukani, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, namun dhaif yang bisa tertutup. Dhaif yang bisa tertutup itu sama dengan hasan li ghairihi. Dhaif yang bisa tertutup kedhaifannya itu artinya hasan li ghairihi. Maka hadis-hadis tentang Mahdi adalah mutawatir tanpa ragu lagi dan tanpa kesamaran. Bahkan sudah bisa disebut mutawatir hadis yang jumlahnya kurang dari itu. Kurang dari 50 bisa disebut mutawatir. Apalagi ini sampai 50. Fi jami'il mustalahat al-muharraf fil usul, dalam semua istilah yang telah diteliti dalam ilmu usul fikih. Ini maka setelah meneliti dan mengkaji para pendapat para ulama usul fikih tentang pengertian mutawatir, maka kurang dari 50 itu sudah bisa disebut mutawatir menurut pengertian mutawatir semua ulama. Wa amal athar, adapun riwayat dari para sahabat yang menegaskan tentang keberadaan Mahdi maka banyak sekali, dan dari para sahabat ini statusnya marfu, karena ini bukanlah ruang untuk berijtihad, tidak ada ruang untuk berijtihad dalam kasus permasalah semacam ini. Ini dikutip dari bukunya Saukani yang judulnya Al-Tawdih, penjelasan tentang kemutawatiran riwayat tentang Mahdi, Al-Muntadhar, Dajjal, dan tentang Al-Masih. Wadzakar dzalika, dan ini juga disebutkan oleh Siti Hasan Khan dalam kitabnya Al-Idha'ah. Dan pernyataan Saukani ini juga dinukil oleh Al-Kitani atau Al-Katani di kitab beliau Nadhum Mutanathir Min Ahadis Al-Mutawatir. Maka Al-Katani juga menilai mutawatirnya hadis Mahdi. Kemudian Siti Hasan Khan, dia adalah seorang Al-Alamah Muhammad Siti Hasan Khan bin Hasan Al-Husaini Al-Bukhari Al-Qanuji. Ini penulis berbagai karya dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih. Nazala beliau tinggal bertempat di satu daerah Hubal namanya, wa tazawwaja bi malikatiha, dan beliau menikahi ratu daerah itu. Siti Hasan Khan ini tinggal di India, beliau ulama India. Maka mungkin ini satu nama daerah di India, ada ratunya, beliau nikahi. Wafat, dan beliau wafat pada tahun 1307 Hijriah. Siti Hasan Khan mengatakan hadis-hadis tentang Mahdi dengan berbagai redaksinya yang sangat banyak sekali, atau riwayat yang sangat banyak sekali, jelas telah sampai derajat mutawatir maknawi. Dan hadis-hadis tentang Mahdi itu ada dalam Sunan dan buku-buku Islam yang lain. Ini kitab hadis yang dalam bentuk mujam ataupun dalam bentuk musnad. Kemudian Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, dan beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ja'far bin Idris Al-Qattani Al-Hasani Al-Fasi, mu'arikh, pakar sejarah, pakar hadis, lahir di daerah Fas, mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu ke Hijaz dan Damaskus, dan kembali ke Maghrib, ke Maroko. Fas ini berarti daerah di Maroko. Wafat di Fas pada tahun 1345 Hijriah, dan beliau punya banyak karya. Beliau katakan, walhasil kesimpulannya, hadis-hadis tentang masalah Mahdi yang dinantikan adalah hadis yang mutawatir. Demikian juga hadis-hadis tentang masalah Dajjal. Demikian juga hadis-hadis tentang masalah turunnya Isa bin Maryam alaihimassalam. Ketiga-tiganya adalah hadis yang mutawatir. Mahdi, Dajjal, dan turunnya Isa. Tiga-tiganya adalah mutawatir maknawi. Naktafi bi hadzal qadar, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan maka kita tunda esok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.